بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan subuh yang berbahagia ini, kita melanjutkan ibadah kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajarinya dari kitab Sahih Al-Bukhari, Amirul Mukminin fil Hadis rahimahullahu taala, kitab Al-Adzan. Masih kitab Al-Adzan, bab yang ke-144. Bab yang ke-144 yang berbunyi babu man lam yarat tashahhud al-awwal wajiban. Babu man lam yarat tashahhud al-awwal wajiban. Li'anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qama min ar-raq'ataini wa lam yarji'. Bab ini intinya adalah perbedaan pendapat tentang hukum tasyahud awal, apakah dia wajib atau sunnah, apakah dia wajib atau sunnah. Dari perbuatan Imam Bukhari, nampak-nampaknya beliau condong kepada tidak wajib. Nampak-nampaknya beliau condong tidak wajib. Sekalipun kalau kita lanjutkan ke bab berikutnya, ya, nampak-nampaknya itu semakin pudar. Ya, karena dia pada bab berikutnya menegaskan tentang duduk tasyahud awal. Meskipun demikian, Ibnu Hajar menyerahkan juga di sini, di kitab kita ini, apakah beliau memang Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, menegaskan perbedaan pendapat tersebut, dan dia merajihkan, syarah kitab ini merajihkan bahwa duduk tasyahud, bahwa tasyahud awal adalah wajib, bertentangan dengan bab ini. Ya, bahwa tasyahud, duduk tasyahud awal atau tasyahud awal adalah wajib, berseberangan dengan pendapat dalam bab ini. Imam Bukhari juga tidak terlalu tegas, dia hanya mengatakan babu man lam yarah, bab orang yang berpendapat tasyahud awal itu tidak wajib. Ya, atau orang yang tidak berpendapat tasyahud awal itu wajib. Sama. Orang yang berpendapat tasyahud awal itu tidak wajib. Yang kedua, orang yang tidak berpendapat tasyahud awal itu wajib. Bingung kan? Yang pertama, orang yang berpendapat tasyahud awal tidak wajib. Yang kedua, orang yang tidak berpendapat tasyahud awal wajib. Sama atau tidak? Sama. Sama, ini sama. Imam Bukhari tidak mengatakan bab tasyahud awal tidak wajib, tidak. Dia mengatakan orang yang berpendapat, bisa jadi dia menjelaskan kelirunya pendapat tersebut, bisa jadi dia mendukung. Ya, makanya saya mengatakan nampak-nampaknya. Apalagi ketika dia menimpali bab, bunyi bab ini dengan riwayat. Jadi bab ini adalah hukum dan dalil. Lanjutan bab ini adalah li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena bahwasanya Nabi SAW qama, bangkit, minar rak'ataini, dari dua rakaat tanpa tasyahud. Nabi SAW bangkit dari dua rakaat tanpa tasyahud, dan walam yarji', namun dia tidak balik kembali. Paham? Itu dalilnya. Nabi SAW bangkit dari dua rakaat tanpa tasyahud, kemudian dia tidak kembali ke tasyahud tersebut, menunjukkan bahwa tidak wajib. Andai kata wajib, maka Nabi akan balik. Nah, itulah, jangan kena subhat dulu. Ini dalil orang yang mengatakan, ya itu dibantah nanti oleh Syekh Al-Utsaimin dan yang lainnya. Ya. Alasannya apa? Alasannya tidak wajib karena Nabi ketika tidak tasyahud awal langsung berdiri, ketika diingatkan dia tidak balik lagi. Kalau seandainya wajib, dia balik lagi, itu dalilnya. Tetapi dalil ini dengan hukumnya yang mengatakan tidak wajib itu semuanya terbantah. Ya, semuanya terbantah. Kita tadi sudah mengatakan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan yang rajihnya adalah wajib. Kemudian beliau membantah pendalilan dengan dalil tadi. Bukan membantah dalil, ini mungkin perlu kita luruskan. Ya. Bukan biasanya dalil itu Al-Quran, biasanya dalil itu hadis yang sahih. Lalu kita katakan membantah dalil, ini tidak benar. Tetapi membantah apa? Pendalilan. Ya. Membantah penggunaan dalil. Bukan membantah Al-Qurannya, bukan membantah hadis sahihnya, tetapi membantah berdalilnya mereka dengan hadis tersebut. Atau membantah pendalilan mereka dengan Al-Quran. Salah satu contoh pendalilan yang keliru adalah khawarij. Ini contoh, ini keluar dari masalah kita, tapi menjelaskan bahwa terkadang pendalilan perlu dibantah. Dalilnya benar, tetapi cara berdalilnya tidak tepat. Ya. Ketika orang-orang khawarij mengkritisi Ali bin Abi Thalib yang menerima sulh, menerima perdamaian. Ya. Kemudian orang-orang khawarij mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib dan juga pihak yang berseberangan dengan dia ketika itu, Muawiyah bin Abi Sufyan, berhukum dengan laki-laki, berhukum dengan manusia, karena mereka memutus satu utusan yang nanti akan memutuskan apa keputusan mereka. Jadi akan memutuskan siapa? Orang yang diutus tadi. Ya, Amr bin Al-As kalau tidak salah dari satu pihak, kemudian di pihak yang lain sahabat juga yang mulia. Jadi orang-orang khawarij mengatakan ini adalah berhukum dengan selain Allah. Mereka berdalil wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ya. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika hum. Dalilnya Al-Qur'an, tetapi mengambil dalilnya itu yang keliru. Makanya Ali mengatakan kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimatnya hak, tetapi penggunaannya batil. Penggunaannya batil. Dan kiaskan saja dalam perbedaan perbedaan pendapat yang sekarang ini. Orang berdalil dengan dalil-dalil umum, sunnahnya berzikir secara bersama-sama setelah sholat. menggunakan dalil yang sahih. Ya, menggunakan doa-doa Rabbana atina. Ini kan untuk semua, untuk banyak orang. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ya, berarti bukan satu orang yang berdoa, banyak. Nah, dalilnya benar, tetapi penggunaan dalilnya yang keliru. Penggunaan dalil yang keliru. Ini yang membawa kita kepada pembahasan ini, karena memang banyak terjadi perbedaan pendapat. Yang salah satu pihak menggunakan dalil dan dalilnya sangat tidak pada tepatnya, pada tempatnya. Maka yang dibantah apa? Pendalilannya yang dibantah, bukan dalilnya. Karena dalilnya sepakat bahwa dalilnya Al-Quran dan hadis yang sahih. Maka Nabi SAW bangkit dari dua rakaat tanpa duduk, tanpa tasyahud tadi, kemudian dia ketika diingatkan tidak balik kembali, berdalil dengan hadis tersebut juga dibantah, karena ini, karena pendapatnya bahwa tasyahud itu tidak wajib, keliru. Maka pendalilannya itu pun dibantah oleh para ulama. Setelah itu, setelah kita menjelaskan bunyi bab ini, yaitu sebagian pendapat bahwa memandang bahwa tasyahud itu tidak wajib, kemudian berdalil dengan hadis tadi, lalu Imam Bukhari membawakan hadis. Hadis tentang pendapat yang ada di bunyi bab. Hadis nomor 829. Imam Bukhari Amirul Mu'minin fil hadis rahimahullahu taala berkata, haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Shu'aib an Az-Zuhri qala haddatsana Abdul Rahman ibn Hurmuz maula bani Abdul Muttalib وقال مرة مولى ربيعة بن الحارث أن عبد الله بن بحينة وهو من أزد شنوءة وهو حليف لبني عبد مناف وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يا إني حديثان dari Abdullah bin Buhayna. Nama sahabatnya siapa? Abdullah bin Buhayna. Ya, nama sahabatnya Abdullah bin Buhayna. Kemudian setelah itu dijelaskan oleh Imam Bukhari atau oleh muridnya bahwa dia dari kabilah Azdishanu'ah. Ya, maaf. Kayaknya kita masih perlu pembatas ya. Sudah lama di apa? Hah? Itu DRJ. Saya tempatnya berbeda karena dia kan ada cahaya yang memantul. Kalau ini kayaknya tidak terlalu. Bedakan tempat hukum dari satu tempat dengan tempat yang lain. Di sini saya tidak mengatakan silau. Saya rasa perlu karena saya sedang flu. Di RJ itu memang beberapa waktu saya tahan-tahan karena mata ini tidak bisa terbuka, yang ketika saya melihat tampak itu lancar, mudah, jelas, dan saya tidak merasa apa-apa. Kemudian dibuka dengan ketentuan 3 meter dari hadapan saya, jemaah. Ya, 3 meter ini kesepakatan satuan tugas COVID di Masjid Al-Tul Jannah. Maka mereka diapakan, kemudian jamaahnya 3 meter. Ya. Di sini mungkin karena tidak ada cahaya yang langsung ke wajah, maka saya tidak merasa apa-apa selama ini. Ya. Jadi memang ini dalam agama pun demikian, beda tempat, beda juga hukumnya. Ya. Jazakumullah khair. Ini namanya fi'lul asbab. Ya. Bukan mazhab WHO ya. Bukan mazhab WHO, ini fi'lul asbab. Agama kita yang menekankan ya la darara wa dirar, dan kita tidak tahu apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Ya, physical distancing itu tuntunan agama, bukan mazhab WHO. Yang mengatakan itu dia la fi irin wa la fi nafir. Dia bukan pakar kesehatan dan juga bukan ahli agama. Yang mengeluarkan ucapan-ucapan seperti itu, dia tidak dalam pasukan perang dan juga bukan pedagang. Dalam agama, dia bukan pakar kesehatan, dan saya tidak yakin dia bukan pakar kesehatan. Ya, bukan dokter, bukan pakar kesehatan. Yang kedua, dia bukan tokoh agama yang memahami keadaan. Maka mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang tidak tepat. Ya. Sementara yang mengenali agama dan menelusuri dari dalilnya, orang yang sudah putih ubannya dengan ilmu agama berpendapat, menerapkan tuntunan-tuntunan yang mungkin bisa jadi berkesesuaian dengan pakar kesehatan, tapi bukan karena faktor kesehatan pakar kesehatannya. Makanya Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah taala sering kali mengeluarkan fatwanya dengan merujuk kepada kedokteran. Bila mana pakar kesehatan dan pakar kedokteran mengatakan begini, maka pendapat saya itu ini tidak bisa dipertentangkan. Ya, makanya keluarnya kata-kata yang seperti tadi itu dari orang yang bukan pasukan perang, maksudnya adalah ulama, dan bukan juga kafilah dagang yang itu pakar kesehatan. Ya, dia tidak memahami kesehatan dan juga tidak memahami agama. Ya, makanya berhati-hati mengeluarkan kata-kata, karena kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita yang mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apalagi di media sosial, semrawutan, kekacauan yang ada di media sosial, di hadapan Allah akan dipertanggungjawabkan. Tidak mudah. Pertanggungjawabnya besar. Ya. Pertanggungjawabannya besar. Kita tidak memahami kesehatan-kesehatan, ya, ilmu kesehatan. Kita juga tidak termasuk tokoh agama yang memahami dalil-dalil agama. Makanya diam itu menyelamatkan. Diam menyelamatkan. Ma'asyiral muslimin. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini tuntunan agama. Saya ini OTG. Ya. OTG. Maksudnya apa? Semua kita OTG. Semua kita dituntut untuk berhati-hati. Ya. Dan di antara hati-hatinya itu yang diarahkan oleh pakar-pakar kesehatan, bukan WHO saja. Ya. Dokter muslim, semuanya itu dokter muslim. Ya. Bahkan dokter yang dekat dengan agama, dokter yang berpahaman sunnah menganjurkan demikian. Ya. Nah, ini yang perlu dijelaskan kepada siapapun juga. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan pelajaran kita. Hadis yang kita pelajari ini adalah hadis dari Abdullah ibn Buhainah, dan beliau min Azdi Shanu'ah, dari kabilah Azad Shanu'ah, dan dia adalah kabilah, dia ini adalah halifun li bani Abdi Manaf, adalah orang yang berloyalitas dengan suku Abdi Manaf. Ya. Abdullah bin Muhayna ini punya loyalitas, ada keperjanjian bahwa mereka walaupun tidak satu suku, tetapi mereka saling membantu. Ya. Saling memberikan pertolongan, saling membela. Ini yang dinamakan dengan halif bagi Bani Abdul Manaf. Kemudian kata Imam Bukhari atau muridnya, wa kana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau termasuk dari sahabat Nabi Abdullah bin Buhayna. Beliau yang sekarang meriwayatkan hadis ini, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihim adh-dhuhra faqama fi ar-raq'atayn al-ulayyin. Ini dalil yang tadi yang disinggung di dalam bunyi bab, bahwa Nabi SAW salat zuhur bersama mereka para sahabat, termasuk di situ Abdullah bin Muhayna. Kemudian dia langsung berdiri dari setelah dua rakaat, langsung berdiri setelah sujud yang kedua dari pada rakaat yang kedua tanpa tasyahud. Ini kejadian. Ya. Faqama min ar-raq'atayn al-ulayayn lam yajlis. Berarti dia tidak duduk tasyahud. faqaman nasu ma'ah. Maka para sahabat yang berimaman dengan dia ikut berdiri bersamanya. Hatta idza qada shalah, apabila dia selesai salat, wantadara an-nasu taslimahu, maksudnya belum selesai lagi ya, tapi sudah ujung-ujung salat tasyahud akhir dan orang sudah menunggu-nunggu dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Ya, ternyata Nabi tidak salam. Yang dia lakukan adalah kabbara, dia bertakbir, wahuwa jalisun, dalam keadaan duduk tadi, fasajada sajdataini qabla an yusallima, maka dia sujud dua kali sebelum salam, setelah itu summa sallama, barulah dia salam. Paham ini? Ya. Maksudnya sujud apa? Sujud sahwi. Ya, sujud sahwi. Sebenarnya dalil ini justru bukan berpihak kepada pendapat di bab. Justru bukan berpihak kepada pendapat yang ada di bunyi bab, tetapi berpihak kepada yang mewajibkan. Kalau kita baca seluruhnya, bukan masalah Nabi SAW bangkit kemudian dia tidak balik lagi setelah mengingat bahwa dia tidak duduk tasyahud awal. Bukan sampai di situ saja. Kalau mungkin sampai di situ saja, benar pendapat tadi bahwa itu tidak wajib. Tetapi kalau ditelusuri, dilanjutkan hadisnya, ternyata Nabi SAW sebelum salam sujud dua kali sujud. Dan sujud dua kali inilah yang menunjukkan bahwa duduk yang tertinggal tadi adalah wajib. Ya, dan itu pendapat yang benar, pendapat yang kuat. Ya, itulah pendapat yang kuat. Jadi Imam Bukhari ketika membunyikan bab tadi, pendapat orang yang mengatakan tasyahud awal itu tidak wajib, kemudian mereka beralasan Nabi bangkit dari dua rakaat tanpa sujud dan dia tidak balik lagi untuk menuju yang tertinggal tadi. Ini potongan, ini luar biasa ya. Ada sebuah poin yang penting yang banyak yang terjerumusnya ahlul bid'ah kepada kebid'ahan ketika memotong-motong hadis, memotong-motong dalil. Ya, ketika dalil itu dipotong-potong sehingga ternyata bisa jadi pemahamannya keliru. Salah satu contoh mungkin saja ada orang yang seperti itu menyatakan bahwa sebenarnya salat ini membawa ke neraka wail. Salat membawa ke neraka wail. Benar atau tidak? Ya, memang tidak benar ya. Tetapi ketika pemahaman orang terhadap agama ini sangat dangkal dan baru saja dia membaca Al-Quran kemudian membaca fawailul lil musallin sampai di situ. Nah, apa kesimpulannya? Salat membawa ke neraka? Wei. Ya. Itu kesimpulannya. Nah, inilah berbahayanya dalil itu diambil hanya sepotong-potong, dicomot-comot, dicomot-comot. Padahal Al-Quran itu saling menafsirkan. Kemudian ditafsirkan pula oleh hadis. Begitu juga hadis ditafsirkan oleh hadis yang lain, begitu juga perkataan para ulama. Satu perkataannya ditafsirkan oleh perkataannya yang lain. Nah, ini prinsip ahlul bid'ah seperti itu. Mengambil sepotong kemudian menegakkan hukum pada potongan yang diambilnya tadi. Ya, potongan yang diambil tadi. Itu yang mereka misalnya menuduh Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan kaum muslimin. Karena mereka mengambil sepotong-potong, dan saya pernah mendengarkan hujatan-hujatan untuk sebagian ustaz yang diambil dari potongan-potongan ceramahnya. Ya, dia dengarkan ceramahnya, diambil sebuah sepotongnya, yang mana sepotongan tadi bila mana tidak didengar sebelumnya dan tidak didengar setelahnya, maka potongan itu menunjukkan bahwa dia ustaz yang sesat. Dan ini adalah sya'nu ahlil bid'ah. Ini prinsip beragamanya ahlul bidah. Apalagi untuk menyerang ahlul haq. Ini kita ambil dari walaupun ini yang biasa ya, ini pendapat yang lumrah ketika orang yang berpendapat bahwa tasyahud awal itu tidak wajib berdalil bahwa Nabi SAW bangkit kemudian tidak balik kembali. Kan benar itu. Nabi bangkit tidak kembali berarti sunnah. Kalau sunnah wajib Nabi balik kembali. Tetapi kalau kita lanjutkan bunyi hadisnya seperti yang dinukilkan oleh Imam Bukhari sempurna di sini, bahwa Nabi SAW justru mengganti dengan sujud sahwi. Dan sujud sahwi inilah yang menunjukkan bahwa yang tertinggal tadi adalah wajib. Kalau seandainya dia sunnah, tidak mungkin diganti. Sekian banyak kita meninggalkan yang sunnah di dalam sholat tanpa ada sujud sahwi. Benar atau tidak? Iya. Terkadang kita membaca bacaan-bacaan itu hanya satu kali. Subhana rabbiyal azim. Selesai. Sunnahnya berapa? Lebih dari satu. Dua kali, tiga kali. Ya. Apakah kita mesti sujud sahwi? Tidak. Dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi ketika Nabi SAW yang seharusnya dia setelah selesai membaca bacaan-bacaan tasyahud akhir, yang seharusnya sebagaimana yang diharapkan oleh para sahabat, mereka menunggu dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, ternyata dia bertakbir kemudian dia sujud dua kali. Dan perbuatan Nabi ini menunjukkan bahwa tasyahud yang tertinggal tadi adalah wajib. Ya, adalah wajib. Dan saya rasa Imam Bukhari hanya mengetengahkan kepada kita atau menyampaikan kepada kita bahwa dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat. Ya. Agar kita ketika memegang pendapat bahwa tasyahud awal itu wajib, bercakrawala yang luas menerima perbedaan. Jangan sampai tidak menerima perbedaan. Dan ini yang saya sering pesankan kepada jemaah pengajian. Karena yang duduk di sini berbeda-beda ustadznya dan berbeda-beda kemampuan ilmiahnya, berbeda-beda rangkulannya terhadap dalil, berbeda-beda pemahamannya terhadap penjelasan para ulama mutaqaddimin. Maka terkadang mereka berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapat. Jangan sampai nanti ketika kita merasa bahwa salah satu dari ustadz itu benar dengan pendalilannya, dengan uraiannya, kita, oh ini pendapat yang benar, lalu kita memandang yang satu itu keliru sekali, kemudian kita gembar-gemborkan, kita marakkan, dan kita buat sebuah beberapa kubu. Ini tidak masuk dalam adabul khilaf, karena khilaf itu ada adabnya. Ya, jangan perbedaan pendapat dalam masa ini membuat kita saling benci-bencian, saling tadabur, saling tahasud, saling iri-iri, saling benci, saling tidak menyapa. Ya, apalagi terkait dengan ini, masih saya ikatkan juga terkait juga dengan masalah berpendapat dengan menjarakkan saf ketika pandemi. Ini perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat. Yang berpendapat menjarakkan dengan yang tidak berpendapat menjarakkan. Jangan sampai bermusuh-musuhan. Jangan sampai bermusuh-musuhan. Karena perbedaan pendapat. Ya, perbedaan pendapat. Dan kita lihat orang-orang yang sudah tua dengan ilmu agama berpendapat demikian. Kibar ulama, ya, orang-orang yang sudah putih jenggotnya, ya, dengan ilmu agama berpendapat berhati-hati. Ya, mazhabnya mereka, apalagi di antara mereka ada yang setelah meneliti bahwa masalah rapatnya sab ini ternyata tidak wajib. Mazhab yang empat tidak mengatakan wajib. Ya, mazhab yang empat tidak mengatakan wajib. Berarti bukalah pemikiran kita. Jangan pengajian kita tidak membuat kita jumud dan sama sekali tidak menanamkan, mengajarkan kita untuk jumud dalam berfikir. Ya, makanya ketika ada pendapat disertakan dengan dalil. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tadabaru. wala tahasadu wala tabaghadu, jangan saling belakang membelakangi, jangan saling benci membenci, jangan saling iri mengirikan. Ya, inilah fungsi dari kajian agama kita, membuat kita saling mencinta karena Allah, bukan untuk saling satu pendapat, sama sekali tidak. Dalam masalah yang boleh berbeda pendapat, bisa jadi karena cara berpikir, kekuatan pemahaman kita berbeda-beda, mulai dari ustadznya, dari yang menyampaikan agama berbeda-beda, dan mereka saya yakin tidak akan menanamkan taklid kepada jamaah masing-masing. Ya, tidak akan menanamkan, karena ini bertentangan dengan prinsip kita menyampaikan dakwah, bukan mengajak kepada individu, kepada pribadi-pribadi, tetapi mengajak kepada Allah dan Rasulnya. Maka jangan sampai bermusuh-musuhan, ya, karena ini dibenci oleh Allah. Tidak ada berkahnya kita mengaji, tidak ada berkahnya kita beramal kalau kita saling bermusuh-musuhan. Ya. Kemudian makanya Imam, yang saya isyaratkan bahwa Imam Bukhari membawakan bab ini untuk menyampaikan bagi mereka yang berpendapat bahwa itu wajib, ternyata di sana ada yang mengatakan tidak wajib. Dan beliau membawakan di sini, kemudian membawakan dalilnya, dan ternyata dalil yang sama menjadi dalil orang yang mewajibkan. Dalil yang sama menjadi dalil orang yang mewajibkan. Ini yang luar biasa dalam ilmu agama, satu dalil menjadi dalil dua orang yang berbeda pendapat. Orang yang contoh satu ya, orang yang bangkit dari rukuk bersedekap dengan tidak bersedekap, dalilnya satu. Yang bangkit dari rukuk bersedekap dan tidak bersedekap, dalilnya cuma satu. Ya, dalil wa ibn hujur, dalil sifat salat Nabi SAW. Ya. Di mana hadis tersebut menyatakan ketika berdiri, yang pertama bersedekap. Yang mengatakan tidak bersedekap karena ini adalah perbuatan yang baru, membutuhkan penjelasan yang baru. Berdiri, ruku, berdiri lagi, ini kan perbuatan yang baru, membutuhkan dalil yang baru, dan itu tidak ada. Maka tidak bersedekap, membutuhkan dalil yang baru, dan itu tidak ada penjelasannya dalam sifat salat Nabi, maka tidak ada. Kembali kepada melepaskan tangan. Yang mengatakan bersedekap karena dia berdiri, asalnya berdiri dalam salat adalah bersedekap, maka bangkit dari rukuk pun harus bersedekap karena dia berdiri. Ya. Berpijaknya berpedoman kepada satu hadis. Tetapi antara mereka yang berbeda pendapat seperti Syekh Al-Albani dengan Syekh Ibn Baz rahimahumallahu taala, ya, berbeda pendapat dalam hal ini, tetapi mereka tetap saling mencinta karena Allah Subhanahu wa taala, tidak bermusuh-musuhan. Ya. Dan ini yang diajarkan oleh para ulama kita, oleh ulama-ulama rabbaniyun. Ya. Dan ini yang harus kita pelajari. Dan ini yang harus ditempahkan kepada jamaah. Harus ditarbiyah para jamaah dengan ini. Tetapi memang mengaji ini harus serius, sehingga nampak poin-poin yang seperti ini bisa diambil. Tetapi kalau tidak serius mengaji, makanya muncul kesalahpahaman, muncul kekeliruan, karena mengajinya tidak serius. Mengajinya duduk, tidak serius, bukan untuk benar-benar menggali ilmu, untuk menimba ilmu, sehingga nanti keluarnya tidak ada yang diambil. Ya, tidak ada yang dapat dibawa untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bab yang ke-144 tentang adanya pendapat yang menyatakan bahwa duduk tasyahud awal itu tidak wajib, dan yang benarnya adalah wajib. Dalilnya adalah dalil yang disebutkan juga oleh Imam Bukhari di bawah bab tersebut, yang nomor hadisnya 829. Kita lanjutkan bab yang berikutnya, yang ke-145, bab at-tashahudi fil awal. Nah, ini yang menunjukkan bahwa Imam Bukhari pendapatnya adalah adanya tasyahud itu dan lebih condong kepada wajib, walaupun nampak-nampaknya dari imam itu tidak berpendapat demikian, ternyata setelahnya beliau menegaskan bahwa tasyahud awal itu mesti ada. Dia buat bab khusus, bab at-tasyahud fil ula, pada tasyahud yang pertama. Ya, beliau bawakan hadis nomor 830. Beliau mengatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Bakr an Ja'far bin Rabi'ah an al-A'raj an Abdullah bin Malik bin Buhaynah, yang tadi Abdullah bin Malik bin Buhaynah radhiyallahu an qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhr faqama wa alayhi julusun falamma kana fi akhir salatihi sajada sajdataini wa huwa jalis. Ya, hadis yang sama digunakan oleh Imam Bukhari untuk menunjukkan adanya tasyahud awal, padahal dalam hadisnya itu tidak ada tasyahud awal. Nabi lupa, seperti hadis yang pertama tadi, Nabi lupa kemudian dia bangkit langsung berdiri. Ya, langsung berdiri, kemudian nanti setelah selesai, hampir selesai sholat, sebelum salam dia sujud sahwi. Imam Bukhari mengatakan ini tuh tanda bahwa ada tasyahud awal, ada dan wajib tasyahud awal, karena Nabi SAW tutupi kekurangan tadi dengan sujud sahwi. Dan sujud sahwi ini adalah sujud yang ditambahkan di ujung sholat, baik sebelum atau setelah salam, yang disebabkan oleh meninggalkan yang wajib. Penyebabnya meninggalkan yang wajib, atau ragu-ragu atau lupa dalam sholat, ragu-ragu tentang jumlah rakaat. Ya, ini juga ya menjadikan sujud sahwi disyariatkan, karena dinamakan sahwi yang artinya lupa. Yang tadi dia lupa apakah 3 rakaat atau 4 rakaat, antara 3 atau 4 rakaat, atau antara 1 dengan 2 rakaat, bisa jadi orang lupa. Ya, dan sikapnya adalah diupayakan untuk mengingat-ingat, ternyata tidak berhasil. Maka cara yang kedua adalah mengambil bilangan yang paling kecil. Bila mana antara 3 dengan 4 berarti putuskan 3, tambahkan 1 rakaat. Nanti ya, kondisi yang seperti ini disyariatkan dia sebelum salam untuk sujud sahwi. Untuk sujud sahwi, bukan karena menambah, bukan karena mengurangi, tetapi karena lupa atau ragu-ragu tadi, maka dia disyariatkan untuk sujud sahwi. Inilah bab yang ke-145, yaitu penekanan dari Imam Bukhari bahwa tasyahud awal itu ada dan mesti ada. Kenapa mesti ada? Ketika Nabi SAW tidak melakukannya karena lupa, dia menutupinya, dibayarnya dendanya atau kafaratnya, yaitu sujud sahwi. Berarti Imam Bukhari berpendapat wajib. Ya. Jadi ketika kita gabungkan dua bab yang tadi, 144 dengan 145 ini, hadisnya sama, tetapi Imam Bukhari justru mengarahkan bahwa hadis yang sama itu ternyata menunjukkan bahwa sujud sahwi itu wajib. Kalau andai kata tidak wajib dan dia sunnah, maka Nabi tidak akan melakukan apa-apa karena lupanya tadi. Dia langsung salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi karena tidak ditutupi karena dia sunnah. Ternyata tidak itu yang dilakukan oleh Nabi. Beliau sujud sahwi. Paham? Ya. Kemudian masih berkenaan dengan tasyahud 146. Hampir selesai kita dari satu salat ya, dari apa mulai sampai akhir, karena nanti bab yang berikutnya adalah doa qabla salam. Sekarang adalah tasyahud akhir, bab at-tasyahudi fil akhirah. Maksudnya apa? Duduk tasyahud akhir. Dinamakan tasyahud akhir karena ada yang sebelumnya, ada tasyahud awal. Karena penamaan tasyahud awal dan tasyahud akhir ini, maka para ulama berbeda pendapat pada posisi duduk untuk tasyahud yang ini. Tasyahud yang merupakan penutup salat, mereka berbeda pendapat. Seperti yang telah kita sampaikan, mereka berbeda pendapat untuk duduk tasyahud ini. Karena tasyahud itu ada namanya tasyahud akhir, ada yang namanya tasyahud penutup saja, karena sebelumnya tidak ada tasyahud. Untuk salat yang dua rakaat, apakah juga dinamakan tasyahud akhir? Bisa jadi, tetapi ya, umumnya tasyahud akhir itu dinamakan dengan tasyahud akhir karena sebelumnya ada tasyahud yang pertama. Ketika tasyahud akhir ini tidak ada tasyahud sebelumnya, bagaimana posisi duduknya? Ini sudah kita jelaskan. Ya, ini sudah kita jelaskan perbedaan pendapat para ulama. Tasyahud penutup salat bila mana dia adalah satu-satunya, maka duduknya sama dengan duduk tasyahud awal. Ini pendapat yang dikuatkan oleh sebagian para ulama, walaupun ini masih dalam ruang perbedaan pendapat para ulama. Bahkan ada sebagian mazhab itu tidak mengenal tawarruk sama sekali. Sebagian ulama mazhab itu tidak mengenal duduk tawarruk. Semuanya iftirash. Semuanya iftirash. Ada sebagian pendapat tidak mengenal duduk iftirash sama sekali. Tetapi duduk mereka semuanya tawarruk. Duduk di antara dua duduk tasyahud, duduk di antara dua sujud, tasyahud awal, tasyahud akhir, semuanya iftirash atau semuanya tawarruk. Ya. Kemudian ada yang merincikan yang dua tasyahud, maka tasyahud awalnya iftirash, tasyahud akhirnya tawarruk. Ada yang mengatakan dalam mazhab Syafi'i, pokoknya bila mana tasyahud sebelum salam maka duduknya tawarruk. Ya, duduknya tawarruk. Kemudian setelah kita uraikan ini pada pertemuan sebelum-sebelum ini, ada pertanyaan ketika itu yang saya membuka, ada yang mengetahui dalilnya tentang duduk di atas tumit, duduk di atas kedua tumit, ya, ditegakkan telapak kaki kemudian duduk di atas dua tumit. Dan setelah saya periksa, kemudian juga ada yang menambahkan jazakallahu khairan bahwa ini termasuk duduk yang disyariatkan, ya. Duduk yang disyariatkan, duduk ketika telapak kaki kedua-duanya tegakkan, kemudian duduknya di atas belakang tumit. Ya, ini diantara sujud yang disyariatkan, walaupun kata Syekh Abdul Aziz bin Ubas tidak masyhur dilakukan oleh Nabi. Ya, beliau melakukan terkadang. Ya, terkadang bila mana itu ungkapannya, maka prinsipnya adalah melakukan kadang-kadang. Melakukannya kadang-kadang dan tidak sering. Karena yang sering dilakukan oleh Nabi SAW salatnya duduknya antara iftirash dengan tawarruk tadi, wallahu ta'ala a'lam. Kita lanjutkan. Ya, membaca hadis 831. Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Abu Nu'aim. Ya, Abu Nu'aim namanya Al-Fadlu bin Dukain, bukan Asfir Rahmat. Ya. قال حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة قال قال عبد الله كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل السلام على فلان وفلان فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو السلام فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Nampaknya yang dimaksud bunyi bab ini adalah sebahagian bacaannya, kemudian juga duduknya di tasyahud akhir, kemudian yang kedua, yang pertama adalah menjelaskan tentang adanya duduk tasyahud akhir, kemudian sebahagian dari bacaan tasyahud akhir. Ya, ini kandungan babnya. Bermula dari hadis Abdullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah. Abdullah banyak dari sahabatnya. Ada Abdullah ibn Abbas, ada Abdullah ibn Mas'ud, ada Abdullah ibn Umar, ada Abdullah ibn Amr ibn As. Ya. Kira-kira siapa? Siapa Abdullah di sini? Abdullah bin Umar. Siapa lagi? Abdullah bin Mas'ud. Ya. Saya juga tidak memastikan, tetapi kaidahnya mungkin bisa dicari ya. Kaidahnya apabila ada itlaq Abdullah di generasi sahabat, maka yang dimaksud dengannya adalah Ibn Mas'ud. Karena untuk Abdullah bin Abbas, untuk Abdullah bin Umar, ya, untuk Abdullah bin Amr bin As, itu semuanya digunakan dengan sigat kunyah Ibn Ibn Abbas. Kalau sahabatnya tidak ada Abdullah, tapi Ani bin Abbasin, Ani bin Umar. Ya, kalau itu Abdullah bin Abbas, maka diungkapkan dengan Ibnu Abbas. Kalau dia Abdullah bin Umar, diungkapkan dengan Ibnu Umar. Begitu juga Abdullah bin Amr bin As, Ani bin Amrin ibn al-As. Umumnya ya, Ani bin Amr ibn al-As. Kalau Amr ibn al-As ini terkadang ditambahkan ayahnya, Ani bin Amr ibn al-As. Tetapi kalau hanya Abdullah saja, umumnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Ya, adalah Abdullah bin Mas'ud. Itu yang sementara kita, saya juga tidak terlalu perhatian tadi karena berpijak kepada kaidah tadi. Ya, nanti akan kita pastikan, wallahu a'lam. Kata Abdullah, "Kunna idza sallaina khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam," adalah kami apabila salat di belakang Nabi, makmum ya. Apabila salat di belakang Nabi, kulna, maka kami membaca. Ini bacaan yang pertama dibaca oleh para sahabat. Assalamu ala Jibril wa Mikail, assalamu ala fulanin wa fulan. Sebutkan nama-nama orang yang diinginkan untuk diucapkan salam. Ya, diucapkan salam. Sebentar. Biasanya Ibnu Hajar ini ya, untuk hal-hal yang seperti ini sangat sensitif ya. Dia akan pasti menjelaskan Abdullah, maka dia adalah si fulan fulan katanya. Anehnya di sini dia tidak melakukannya. Bisa jadi karena masyhurnya bahwa yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud. Ya, masyhurnya bahwa yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud. Kembali kita ke tadi, bahwa asalnya bacaan yang dilakukan oleh para sahabat ketika tasyahud, mereka ketika salam kan ada salamnya. Ya, kalau yang asli nanti akan diajarkan oleh Nabi. Mereka mengatakan assalamu ala Jibril. Ya, assalamu ala wa Mikail, assalamu ala fulan wa fulan. Disebutkan nama-nama hamba-hamba Allah dalam bacaan. Kemudian Nabi SAW menoleh kepada mereka. Faltafata ilaina Rasulullah SAW. Nabi menoleh kepada mereka. Kemudian Nabi mengatakan innallaha huwas salam. Sesungguhnya Allah adalah dia yang bernama As-Salam. Di antara nama Allah apa? As-Salam. Yaitu yang memberikan kesejahteraan, yang memberikan keselamatan, yang memberikan jaminan keselamatan. Kemudian Nabi mengajarkan kepada para sahabat, fa idza shalla ahadukum, apabila salah seorang kamu salat, falyaqul, maka hendaklah dia membaca bacaan ini ketika tahiyat. At-tahiyatu lillah was salawatu wat thayyibat. Ini bacaan tahiyat ya. yang ada dalam hadis ini, at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini salam yang pertama untuk Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa Allah benar-benar menegakkan kemuliaan Nabi, meninggikan derajat Nabi. Setelah tahiyat untuk Allah, at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat lillah. Nah, setelah itu untuk Nabi SAW, salam untuk Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ini tahiyat sebagian dari bacaannya. Kemudian Nabi SAW memberikan pernyataan tentang bacaan tadi. Fa innakum idza qultumuha, sesungguhnya kalian apabila mengucapkan tahiyat yang dalam bentuk yang tadi, at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Apa yang dikatakan oleh Nabi mengomentari bacaan yang luar biasa tadi, apabila kalian mengucapkan itu, asabat kull 'abdin lillah salihin fis sama'i wal ard, akan meliputi, mengenai semua hamba Allah yang saleh di langit dan juga di bumi. Dalam bacaan tadi, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Jadi salam kita, doa keselamatan yang kita ucapkan tadi mencakup semua makhluk Allah yang saleh di langit dan di bumi. Di langit dan di bumi. Bayangkan, ya, bagaimana syariat Islam ini kasih sayangnya meliputi semua. Dalam bacaan salat itu bukan satu dua kali didoakan oleh seorang muslim yang salat, keselamatan untuk semua makhluk Allah yang saleh. Wa ala ibadillahis salihin, baik di langit dan di bumi, maka doa itu mengenai mereka semua. Kemudian bacaan selanjutnya apa? Ya, ini sebenarnya fa innakum idza qultumuha, ini kalau dalam bahasa Arab jumlah mu'taridah, di antara dua strip, ya. Ya, untuk menegaskan bacaan assalam tadi. Nah, kemudian dilanjutkan doanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi kalau kita ingin memahami hadis ini, bahwa bacaannya itu di dalamnya ada campurannya. Yang bacaan tahiyatnya adalah at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang tadi fa innakum idza qultumuha, itu salam tadi, keutamaan salam yang disampaikan oleh Nabi SAW. Maka dia sebenarnya di dalam dua kurung. Ya, di dalam dua kurung, karena dia Nabi ingin menjelaskan tentang keutamaan salam kepada hamba-hamba Allah yang saleh tadi. Ya, ini hadis yang satu-satunya di bawah bab ini menjelaskan adanya duduk tasyahud akhir, kemudian adanya bacaan, dan salah satu dari bacaan tasyahud yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ada satu catatan yang mungkin mesti kita ketahui, yaitu ucapan assalamu alayka. Assalamu alayka, ada alayka yang dalam bahasa Arabnya itu kan khitab atau mukhatabah, yaitu kepada orang yang diajak berbicara dan dia masih ada di hadapan kita. Kalau ketika kita mengatakan engkau atau kamu, kan orangnya ada. Ya, orangnya ada. Riwayat yang masyhur adalah dengan lafaz yang ini. Masyhur dalam hadis sahih seperti sekarang ini sahih tanpa mengubahnya. Diungkapkan assalamu alayka. Nabi sudah meninggal, Nabi masih hidup atau sudah meninggal dunia, tetap bacaannya seperti ini. Ada riwayat Ibnu Mas'ud. Ya. Ada riwayat Ibnu Mas'ud seperti yang dijelaskan oleh pensyarah di sini halaman 631 dan kitab ini, kitab yang saya pegang ini halaman 631 sebelum alamnya terakhir. Adapun asar yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahwa mereka mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ketika Nabi SAW masih hidup. Lalu setelah beliau wafat mereka mengucapkan assalamu ala nabi, hanyalah ijtihad Ibnu Mas'ud. Sementara asar atau hadis yang sahih ini, ya, hadis yang sahihnya adalah apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi tidak menjelaskan nanti kalau saya sudah meninggal bacaannya apa, assalamu ala nabi. Ya, Nabi hanya mengatakan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu bab yang ke-146 tentang tasawuf, duduk tasawuf akhir, kemudian sebagian dari bacaannya, dan sekarang kita membacanya yang sudah hafal tentu semakin mantap karena dia tahu bahwa ini dari Nabi SAW yang diajarkannya kepada para sahabatnya dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini. Ya. Kita lanjutkan. Satu orang yang mengganggu. Bab yang berikutnya 1, 2 Ada dua hadis. Bab 147 ini tentang doa sebelum salam. Ya. Tiga hadis. Satu. Oh ya, tiga hadis. Yang kedua pendek ya. Satu hadis 832, doa sebelum salam, maksudnya sebelum assalamualaikum warahmatullah. Ya, ada doanya diajarkan oleh Nabi SAW. Kata Imam Bukhari, haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Su'aib an Az-Zuhri qala akhbarana Urwah ibn Zubair an Aisyah radhiyallahu anha zauj an-nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarathu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi shalah, adalah Nabi SAW berdoa dalam salat. Ya, berdoa dalam salat. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wa min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Ya, ini doanya. Cukup panjang ya. Cukup panjang dan susunannya pun tidak seperti yang kita biasa hafal. Yang biasa kita hafal adalah meminta perlindungan dari empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Sementara di sini ada perubahan susunan. Yang intinya bersama, kemudian ada tambahan yang lain, dan ini sangat pantas untuk kita biasakan membacanya. Tambahan tadi, doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Ini dalil yang sangat tegas tentang adanya apa? Azab kubur. Kalau tidak ada, mana mungkin Nabi minta perlindungan? Ya. Kalau azab kubur itu tidak ada, ini doa tidak ada gunanya. Dan Nabi mengajarkan yang sia-sia. Azab kubur tidak ada, kenapa dia mengajarkan kita doa meminta perlindungan dari azab kubur? Kemudian dari dalil yang lain, kemudian wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Kalau dalam doa yang biasa itu di ujung yang keempat, dari saya berlindung denganmu ya Allah dari fitnah al-masih dajjal. Al-masih juga gelar diberikan kepada dajjal, sebagaimana al-masih gelar yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan maknanya berbeda. Masih Dajjal, kata para ulama, digelari dengan Al-Masih karena dia yamsahul arda, dia menyapu bumi. Menyapu bumi maksudnya mengelilingi dunia, bumi. Tidak ada yang tidak dikunjunginya atau dilaluinya kecuali Mekah dan Madinah. Lantaran itu dia digelari dengan Al-Masih karena diambil dari kata masaha yamsah, menyapu bumi semuanya, dilaluinya, ditujunya semua kecuali Mekah dan Madinah. Kemudian digelari Dajjal dengan Al-Masih, kata para ulama, karena mansuhul ainul yumna, karena matanya sebelah terhapus atau disapu, ya. Maka digelari dengan Al-Masih, dan dia dinamakan dengan Masihud Dalalah. Dia dinamakan dengan apa? Masih Ad-Dalalah, Al-Masih yang sesat, membawa kesesatan. Sementara Nabi Isa ibn Maryam alaihimussalam digelari dengan Al-Masih karena salah satu mukjizatnya adalah menyapu atau mengusap untuk menyembuhkan penyakit. Untuk menyembuhkan penyakit seperti yang diceritakan dalam Al-Quran, dia tinggal mengusap, selesai, habis penyakit. Ini mukjizatnya. Ya, penyakit kusta, penyakit lepra. Ya, dia tinggal usap, selesai, habis. Maka dinamakan dengan Al-Masih. Atau sebab yang kedua, karena dia yang menghapus kesesatan, karena dia yang membunuh Dajjal. Ya, dia yang membunuh Dajjal alaihi salam. Ya, berhidung dari fitnah Al-Masih Dajjal, karena Masih Dajjal ini fitnahnya luar biasa. Dan ini bukan pembahasan yang kita karena membutuhkan uraian yang panjang, sementara waktu kita terbatas. Kemudian yang ketiga, wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Dan saya berlindung denganmu ya Allah dari cobaan atau fitnah hidup dan fitnah mati. Ujian hidup dan ujian mati. Hidup ke ujian, kematian pun ujian. Ya, hidup ujian, kematian ujian. Ya. Allah berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum." Allah yang mencipta kehidupan dan kematian agar ia menguji kalian. Maka kita hidup ujian, matinya kita ujian, datangnya, lahirnya anak ujian, meninggalnya orang yang kita cintai ujian. Ya, ini yang kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di sini tidak ada apa, tidak ada berlindung dari neraka. Ya, bisa jadi ini sudah diwakili oleh fitnah-fitnah yang kecil saja minta perlindungan, apalagi yang sebesar neraka. Ya, kemudian tambahan di sini adalah, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung dari denganmu dari dosa dan juga dari hutang. Ya, dari hutang. Hutang. Ini antara doa yang dibaca oleh Nabi dalam salat. Ya, kemudian dilanjutkan, faqala lahu qailun, berkata seseorang kepada Nabi, bertanya, ma aktsara ma tasta'idhu minal maghrib. Kata orang yang tadi bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, begitu banyak engkau meminta perlindungan dari hutang, seberapa bahayanya hutang itu? Kok begitu seringnya kamu minta perlindungan dari hutang? Faqal, perhatikan kaum muslimin, kenapa Nabi sering meminta perlindungan dari hutang? Faqal, innar rajula idza gharima, karena seseorang bila mana dia punya hutang, haddatha fakadzab, dia mudah untuk berdusta. Bila mana dia berbicara, sangat mudah untuk berdusta, apalagi untuk mengelak dari membayar hutang. Wa wa'ada fa akhlaf, dan berjanji seringkali memungkiri janji. Ketika berhutang, subhanallah, maunya besok dibayar. Ya, besok dibayar. Pinjam saya dulu, nanti kalau menerima gaji saya bayar. Satu kali menerima gaji, dua kali menerima gaji, tiga kali menerima gaji, 12 kali menerima gaji, gaji yang ke-13 pun diterima, hutang belum dibayar. Hutang belum dibayar. Ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idza haddatha kadzab wa idza wa'ada akhlaf. Dia membawa dosa-dosa, menyeret dosa-dosa yang luar biasa. Ya, orang yang berhutang. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta perlindungan dari hutang. Ini salah satu doa dan pantas untuk kita hafal. Selain dari yang biasa kita baca, ini yang juga terakhir, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Minal ma'tham, dosa apapun bentuknya, apapun ukurannya, ya, dosa kepada engkau, dosa kepada sama manusia, itu semua dosa, minta perlindungan. Wal maghram, hutang. Ya, Hadis kedua 833. Ya, sebenarnya sanadnya sanad yang tadi ya. Sanadnya sanad yang tadi wa ani Zuhri. Ini bukan gurunya Imam Bukhari, tetapi sanad yang tadi kemudian kembali kepada Az-Zuhri. Wa ani Zuhri qala akhbarani Urwah bin Zubair anna Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatihi min yasta'idhu fi salatihi min fitnatid dajjal. Ya. Saya mendengar kata Aisyah Nabi meminta perlindungan dalam salatnya dari fitnah dajjal. Terakhir ya. 834 Imam Bukhari mengatakan haddatsana Qutaibah ibn Sa'id qala haddatsana Laits an Yazid ibn Abi Habib an Abi Al-Khair an Abdullah ibn Amr an Abi Bakr As-Siddiq. Ya, an Abdullah ibn Amr ibn Al-As. Ya, sahabat kecil meriwayatkan dari sahabat tertua, sahabat nomor dua Abdullah Abu Bakar bin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Ya. Annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allimni du'aan ad'u bihi fi salati. Kata Abu Bakar kepada Nabi, ya Rasulullah, ajari saya doa yang saya baca dalam salat. Ini menunjukkan bahwa berdoa dalam salat adalah salah satu tempat dan waktu yang sangat diinginkan, sangat mustajab. Doa, berdoa kita di saat kita beribadah, melakukan ibadah salat. Sama dengan berdoa saat berpuasa. Ya, apalagi ketika hendak berbuka. Ini doa-doa yang luar biasa. Maka Abu Bakar karena kepemahaman yang sangat mendalam, dia meminta diajarkan bacaan doa tertentu yang dibaca ketika salat. Ad'u biha bihi fi salati. Qala, kata Nabi, qul, doakanlah atau berdoalah dengan doa ini. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini juga diantara doa yang disunnahkan dibaca sebelum salam. Selain dari doa tadi, ini tambahannya doa yang diriwayatkan dari Abu Bakar Siddiq ketika dia meminta diajari oleh Nabi doa yang dibaca dalam salat. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Insyaallah sudah hafal ya. Ya, kalau tidak hafal dihafal. Inni Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya saya telah menzalimi diri saya dengan kezaliman yang banyak, maksudnya dosa, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Ini pengakuan yang luar biasa. Maka ampunilah bagi saya ampunan dari sisimu ya Allah, dan rahmati saya, sesungguhnya Engkau zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Bertawassul dengan dua nama Al-Ghafur Ar-Rahim. Dan ini doa yang diajarkan oleh Nabi, maka tidak akan ada doa yang menandinginya, karena diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah beberapa doa yang dibaca dalam salat sebelum salam. Memang bisa jadi karena memang dalam tiga hadis itu tidak ada waktu yang menentukan dibacanya. Kan hadisnya cuma doanya saja, kapan dibaca dalam salat tidak ada. Tetapi untuk doa yang meminta perlindungan dari empat itu di dalam doa yang lain ada sebelum salam. Ya, walaupun di sini tidak ada penetapan sebelum salamnya, tetapi mengarah ke sana. Kemudian bila mana, karena memang di sini tidak ada Nabi menetapkan waktunya, bila mana kita menggunakannya, terutama yang doa Abu Bakar tadi dibaca ketika sujud, mungkin tidak mengapa. Mungkin juga tidak mengapa, karena juga dalam salat. Ya. Dalam salat. Wallahu taala alam. Itu pelajaran kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita buka sesi tanya jawab. Bismillah, ini pertama. Afwan Ustaz, keluar dari konteks pembahasan, saya ingin bertanya tentang mengkonsumsi serangga. Bagaimana hukum mengkonsumsi larva serangga? Serangga yang saya maksud berjenis black soldier fly Enggak tahu saya. Atau apa ini? Mangkut atau lalat tentara apa hitam, nama latinnya disebut pula nama latinnya. Ya. Kemudian ulatnya bentuknya seperti ulat sagu tapi lebih kecil. Umumnya lalat ini hidup di kebun-kebun, makanannya buah-buah, sayur-sayuran. Sebagian peternak serangga memberi makannya berupa sampah organik dari pasar, hotel dan rumah makan, sedangkan saya memberi makannya berupa apa, bungkil kelapa sawit yang sudah dihaluskan minyak bungkil kelapa sawit dan gandum. Ya. Larva serangga ini kami jual sebagai bahan baku pakan dan pekerja saya kadang juga suka ngemil larva ini setelah dimasukkan ke dalam oven. Syukran Ustaz, semoga pertanyaan saya dapat dijawab. Karena hal ini menyangkut halal dan haram serta berkaitan dengan banyak orang. Barakallahu fikum. Ya. Asal dari segala hal ini mubah. Ya. Adalah mubah. Ya. Ini kaidah umum ya. Selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Ya. Dan ada kaidah-kaidah keharaman seperti menjijikkan. Kalau tadi kan dari makannya semuanya bersih. Kemudian kalau hewan buas yang bertaring, yang bercakak, yang berkuku untuk memangsa, ya. Kemudian hewan-hewan yang disebutkan jenis-jenisnya yang haram seperti anjing, babi dan seterusnya, dan asalnya setelahnya itu asal hukumnya kembali kepada hukum yang awal, yaitu al-aslu fil asya'il ibahah. Maka wallahu alam, ya, saya berpandangan dari apa yang tadi disebutkan bahwa dia boleh saja. Berdasarkan asal dari kaidah umum yang tadi disampaikan, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, tadi mengatakan sujud sahwi dilakukan apabila tertinggal atau lupa atas satu perbuatan di dalam salat dan bisa dilakukan sebelum salam atau sesudah salam. Pertanyaan saya, dalam keadaan yang bagaimana kita sujud sahwi sebelum atau sesudah salam? Jazakumullahu khairan. Iya, bila mana ada kekurangan dalam sholat seperti tadi ketinggalan tasahud awal itu, maka sebelum salam. Bila mana yang kita lakukan adalah berlebih, maka jangan tambah lagi dalam sholat, karena sebelum salam itu masih perbuatan sholat, maka jangan ditambah lagi amalan yang baru. Misalnya kita melakukan tambahan rakaatnya, jelas-jelas menambah. Ketika kita sadar menambah, maka dalam keadaan menambah dan kita tahu itu tambahan dalam perbuatan sholat, maka untuk sujud sahwinya jangan ditambahkan pula sebelum salam, karena kita sudah menambahkan yang lain dalam sholat. Makanya untuk yang menambah itu kita sujud sahwinya setelah salam, karena kalau sudah setelah salam berarti di luar sholat. Kalau yang kekurangan tadi mesti dalam sholat karena masih kekurangan, ya. Sujudnya sebagai sesuatu yang kurang dalam sholat dan ditambahkan dengan sujud atau diganti dengan sujud karena dia itu kekurangan, maka dilakukan sebelum salam. Wallahu a'lam. Ustaz, mohon dijelaskan tentang wabah taun dan bagaimana cara atau proses penularannya. Taun ini adalah semacam penyakit bengkak-bengkak di badan dan mengeluarkan nanah, mengeluarkan darah, dan bengkaknya cepat menularnya, kemudian membuat dada berdegup-degup seperti yang dijelaskan oleh Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, ya. Dan penyebarannya sangat luar biasa, ya. Dia penyebarannya bukan dengan pernafasan tetapi dengan bersentuhan, ya. Dan dia itu bengkak-bengkak di badan, ya. Semua persendian badan semuanya dikenai olehnya, kemudian dia membawa kepada pernafasan, ke jantung, ya. Dan akibat kematiannya jauh lebih besar daripada corona. Corona tidak mematikan sebenarnya. Corona ini penularannya yang luar biasa, tetapi kekuatan mematikannya seperti yang dikatakan oleh para pakarnya tidak. Kecuali bila orang yang mengidap penyakit yang lain, ya, membawa penyakit yang lain, apalagi yang berkenaan dengan pernafasan, paru-paru dan yang lainnya. Jadi taun ini itu definisinya. Ada yang mengkiaskan bahwa corona ini juga termasuk taun, ada yang tidak. Tetapi status hukumnya karena dia menular sama. Ya, wallahu a'lam. Saat ini beredar di media cuplikan video kajian dari salah satu siaran televisi dakwah sunnah di mana beliau hafizahullah dai tersebut menyampaikan wabah taun yang efeknya sangat mengerikan, tidak ada panduan syariat dari Nabi SAW untuk menjarak sab dalam salat berjamaah. Ya, tetapi Nabi SAW memberikan anjuran-anjuran yang lain, memberikan tidak mendatangi daerah yang diistimpa oleh taun. Ini mengarah ke sana. Tidak mendatangi daerah karena di sana taun, berarti tidak boleh berdekatan dengan mereka. Ya, saya rasa berdekatan dengan taun dalam masalah taun ini lebih berat. Ya, karena perpindahannya dari udara, bukan dari pernapasan. Ya. Dan terlepas masalah ini kan masalah seperti yang saya sampaikan khilafiyah, dan yang berpendapat bahwa menjaga diri, menjaga jarak, ini semuanya ulama-ulama yang sudah lama mengaji agama. Ya. Dan ini kita lebih nyaman, lebih tenang mengambil pendapat mereka yang sudah tua-tua, dan mereka bukan satu dua tetapi banyak. Dan bukan juga ulama Saudi saja. Mungkin saja orang mengatakan ulama Saudi, ulama Saudi. Bahkan sebagian ustaz mengatakan tidak semua petua ulama Saudi itu bisa diambil. Ya. Nah, ini prinsip beragama, bukan hanya ulama Saudi. Ya. Kajian-kajian dari ulama-ulama lain, dari ulama-ulama negara lain berpendapat demikian. Yordania, Kuwait, Mesir dan yang lainnya. Ya, seperti itu. Bukan ulama Saudi saja. Ya. Dan ini bila mana itu perbedaan pendapat dari ustaz kita, ya tentu kita menghormati, tapi bukan berarti kita juga harus memusuhi, bermusuh-musuhan antara kita. Nah, ini yang keliru, ini yang berbahaya. Perbedaan pendapat dalam ini membuat orang bermusuh-musuhan. Ya, wallahu'alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jumlah uang yang dikeluarkan untuk membayar zakat berdasarkan atau sesuai dengan harga emas waktu itu? Kalau kita membagikannya, menghabiskan waktu beberapa hari, sementara harga emas sudah berubah lagi, apakah kita harus menyesuaikan dengan perubahan harga emas? Nah, ketika kita sudah sampai waktu pengeluaran, keluarkan semuanya, keluarkan sekaligus. Berarti misalnya harta kita ini kemudian sudah terpisah dengan harta zakat. Misalnya dari sekian gram emas, yang kita miliki, kita sudah pisahkan, ini yang saya tunaikan zakatnya. Di hari di mana kita tunaikan selesai. Nanti membagi-bagikan terserah. Ya, tetapi lebih cepat dibagikan lebih baik. Ya. Jangan diambil sebagai bertahap-tahap dari harta kita, enggak. Sekaligus dikeluarkan dari harta kita zakatnya, kemudian nanti membagi-bagikannya, bisa jadi tidak langsung, bisa jadi melalui proses, ya. Dan ini tidak berpengaruh. Wallahualam. Apakah uang yang disimpan untuk pelunasan haji wajib dikeluarkan zakatnya? Pelunasan haji ini bukan harta orang lagi, sudah harta Departemen Agama. Ya, bukan harta dia. Dia sudah melakukan akad mengambil porsi, meminta porsi haji. Berarti dia bukan harta dia, maka tidak wajib ditunaikan zakatnya. Apabila lupa membaca Al-Fatihah, apakah harus sujud sahwi? Para ulama mengatakan berbeda pendapat antara membaca surah Al-Fatihah apakah rukun atau wajib. Yang justru kita kuatkan adalah rukun. Bila mana lupa, baca lagi. Ya. Misalnya lupa, kita sudah membaca ayat yang lain, ya. Atau kita sudah mulai hendak ruku, maka kita tahan ruku kemudian baca Al-Fatihah. Bila mana kita lupa pada tahunnya pada rakaat yang kedua, diganti satu rakaat lagi, ya. Ini konsekuensi dari pendapat yang mengatakan bahwa membaca Al-Fatihah itu adalah rukun. Kalau kita ingatnya di rakaat yang kedua, berarti kita harus tambah satu rakaat lagi setelah selesai rakaat yang terakhir, kita tambah untuk rakaat yang pertama yang tadi tidak dibaca Al-Fatihahnya. Wallahu a'lam. Terakhir, bila kita salat sebagai makmum, ada terjadi kesalahan pada kita sendiri, bagaimana seharusnya Ustaz? Apa perlu kita sujud sahwi? Bagaimana caranya? Tidak perlu sujud sahwi, kita cukup mengikuti imam. Imam salam, kita salam. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia tidak mendapatkan imam dalam rakaat itu sedang ruku, maka dia kurang satu rakaat, mesti menambah. Tapi salam dia. Kurang, suruh dia